استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول واتمام كل سوء المأمون الى حضرة سيدنا وحبيبنا شفاعنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم ثم الى ارواح اهل بيته الكرام الصحابه والقرابه والتابعين وتابع التابعين الى يوم الدين. صلى الله عليه سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني وإلى روح مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد بشر الأنور بن هجي إسماعيل البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا أجمعين ودب الحقوق علينا وإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نيتي أن الله تعالى يرزقنا الشفاء العاجل ظاهرا وباطنا وطول العمر إلى فوق المحسنين بصحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين ويرزقنا وإياهم حسن الخاتمة في خير ورفق وعافية وسلامة ولا يعذبنا يا الله يا الله يا الله في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يدخلنا أجمعين جنة الفردوس بغير حساب على تلك النية وعلى كل ما نوى به سلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم لدى كل أرض كتب ويكتب أبد العابدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه yang kita baca ini hari adalah kitab yang bernama Atiyah Al-Haniyah والوصية المرضية والجدوى المضيئة. قرآن مولانا الإمام الحبيب علي بن حسن بن عبد الله بن حسين بن عمر بن عبد الرحمن بن عقيل الحفرس بحلوي يوم di nomor 50 bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji-pujian tetap bagi Allah Tuhan semesta alam. Sebagai pujian yang mengakibatkan sempurna nikmat-nikmat Allah dan melebihkan akan tambahan-tambahan nikmat dari Allah. Semua hamba yang memuji Allah pasti akan ditambah Allah segala nikmat-nikmatnya sampai sempurna. Apabila memuji Allah itu menurun, maka nikmat Allah yang ada menurun. Apabila memuji Allah meningkat, maka tambahan nikmat pun meningkat. Iblis sangat menutup akan pikiran dan hati kita yang ingin memuji Allah, sehingga tertutuplah hati yang dikuasainya iblis untuk memuji Allah. Akibatnya nikmat-nikmat Allah yang ada diambil oleh Allah Ta'ala. Jadi iblis bujur-bujur kada senang melihat orang dapat nikmat. Inya berusaha supaya nikmat itu habis. Inya tahu bahwa tambahan nikmat itu adalah di syukur atas nikmat. Dan hilangnya nikmat itu iblis sudah tahu apabila tidak syukur akan nikmat itu. Setiap orang yang bersyukur akan nikmat, hatinya tiada ada kusang. Itu tanda yang nyata. Orang yang syukur, orang yang memuji Allah, pasti hatinya kada pusang, walaupun inya dikelilingi oleh musibah dan bala. Tapi kalau masih bersyukur, kada mau pusang. Iblis menyatakan cara-cara inya untuk merusak hamba Allah. Ujar iblis, summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktarahum syakirin. Aku datangi mereka itu, anak cucu Nabi Adam, di hadapan mereka dan di belakang mereka dan di kanan mereka dan di kiri mereka. Tandanya orang yang sudah aku kelilingi, tandanya orang yang sudah aku kuasai, yaitu tidak bersyukur atas nikmat. Pusing. Memang kalau musuh di hadapan, musuh di belakang, musuh di kanan, musuh di kiri, sulit kita hendak menyenangkan hati. Nang biasanya apabila dikelilingi musuh, hati kita pusing. Nah, pusing inilah tujuan penghabisan dari segala usaha-usaha iblis. Apabila orang itu sudah usang, ampih iblis itu mahaur. Sebab sudah tunduk dan jadi pengikut lawan iblis itu. Kesimpulan, barang siapa usang menjadi pengikut iblis. Karena orang usang itu kada alhamdulillah, kada syukur lawan nikmat Allah. dan kada sabar lawan bala Allah, dan kada menerima dengan senang hati akan takdir Allah dan qobohnya Allah. Di hadis qudsi, barang siapa tidak sabar atas balaku dan tidak syukur atas nikmatku dan tiada ridho menerima qobohku, maka hendaklah ia keluar dari bawah kolong langitku dan carilah Tuhan yang lain dari aku. Jadi apabila orang pusang, itu orang yang sudah kada diakui Tuhan lagi hambanya. Dan orang itu selama di dunia, di bawah langit sampai dikubur di bawah langit juga, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahaya pusang sangat banyak, kada tahu dihitung. Tenempel Habib Ali berpagi tenempel nang berkeramat gitu, datang ke Martapura menuju rumah Guru Seman Mulia. Bapak Nander di situ, aku mencari orang yang bersyukur. Kalau orang kada bersyukur, aku kada mau memaraki akan inya. Itu kata-kata Habib Ahmad. Tempel ngaran sidin Habib Ahmad babagi tempel. Tempel itu di Jogja. Memang kalau orang syukur kawa dikawani, kalau orang kafir nikmat bajauh-jauh aja kita. Orang yang kafir nikmat itu sudah jadi pengikut iblis. Orang yang syukur nikmat, orang yang kada jadi pengikut iblis. Atau kata yang lebih mudah, orang yang kada pamusangan itu menjadi hamba Allah. Orang yang pusang itu menjadi hamba iblis. Adapun penyebab-penyebab pusang, maka kada bisa dihinggakan daripada banyaknya. Pokoknya apa sesuatu kita hitung dulu, apabila akibatnya bakal menjadi pusang, kita tinggalkanlah sesuatu itu. Dihitung-hitung dulu, apabila cagar pusang, kada usahlah digawi. Apabila orang itu gembira terus kepada Allah, maka nikmat Tuhan sasar ditambahnya, dan iblis kalah, kada kawa menguasainya. Jadi dalam ayat tadi, ulun ganggu di hadapan mereka, di belakang, di kanan dan di kiri, sehingga sampian dapat melihat sendiri ya Allah, bahwa orang yang sudah ulun kuasai itu tidak ada lagi bersyukur akan dia. Artinya pusang. Sambungan kitab dengan memelihara semesta alam tadi paling kasih sayang dari semua orang yang bersifat kasih sayang. Umpama kita terangkan di sini, kalau ibu kasih sayang dengan anak, bapak kasih sayang dengan anak, dan sanak kasih sayang dengan dang sanak, kulawarga kasih sayang dengan kulawarganya, dan seterusnya, murid kasih sayang dengan gurunya, dan seterusnya kawan-kawan kasih dengan kawannya. Hitung beberapa orang yang kasih sayang melawan kita, maka yang paling kasih sayang bujur-bujur adalah Allah. Yang lain dari Allah itu kasih sayangnya terbatas. Sebagai dalil Allah kasih sayangnya tidak terbatas, yang lain dari Allah seperti ibu bapak kasih sayangnya terbatas. Sebagai contoh, kalau yang lain dari Allah, misalnya ibu bapak, pernah terjadi ibu dan bapak itu mengeluarkan lidah kepada anak kandungnya dengan perkataan, nyawa bukan anak unda lagi, nyawa pada anak unda. Pernah terjadi kita mendengar ayah itu orang lawan anaknya. Murid pernah berkata lawan gurunya, pian bukan guru ulun. Nah itu. Kawal pernah berkata dengan kawalnya, kita amatihan tak kawal, nyawa tak kawal unda lagi. Itu contoh bahwasanya kasih sayang orang yang lain dari Allah bisa berubah. Tapi kalau Allah, walaupun kita berbuat kesalahan saling banyakkan, dari tanah sampai ke langit yang ketujuh penuh dengan dosa kita sendiri aja. Berapa luas bumi, berapa lapisan langit dan luasnya, penuh dengan dosa kita sendiri aja. Tidak bercampur dosa orang, kada tahu dihitung tak banyak dosanya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Hai hambaku, jikalau dosa-dosa engkau dari bumi sampai ke langit yang ketujuh penuh, tapi ikam yakin bahwa aku ada mempunyai sifat kekuasaan untuk mengampuni dosa-dosamu, semuanya aku hapuskan. Lain kalau tuh, lain ada umah abah tadi nemun kita kesalah, kada diakui sidin lagi anak. Kawal mungkin mengucap inya ampihan kita bakawal. Dan sebagainya. Tapi kalau Allah, kita berbuat kesalahan mulai di bumi sampai langit ketujuh, apabila nyawa ujar Tuhan kaya itu bisi dosa, lalu nyawa yakin unda kawa maampuninya, maka unda ampuni semua dosa itu dari kasih sayangnya Allah. Kada dasa samaannya. Quran Al-Quran menyatakan tadi hadis kursi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Ya kakasihku Nabi Muhammad, sampaikan olehmu kepada umat engkau firman aku yang berbunyi, hai hamba-hambaku, masih Tuhan sebut hambaku, bukan seperti abah umat tadi, nyawa bukan anak undang, kadang kayak itu. Hai hamba-hamba aku, masih diakui hambanya, yang mereka itu melewati batas dengan mengerja segala macam yang aku tegah dan aku larang. Limpat batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sedikit-sedikit kamu itu putus asa daripada kasih sayangku kepada kamu nang banyak mengerja dosa. Innallaha, sesungguhnya yang bernama Allah, artinya ia sidin. Jadi Tuhan menyambat pengaran sidin. Tuhan menyambat pengaran sidin. Nang tadi, ya ibadi, hai hamba-hambaku, nah di situ aku. Di sini innallah, bahwa orang yang bernama Allah. Nah, jadi yang menyebut Allah adalah sidin. Jadi Allah membaca namanya Allah. Nah ini, jadi kalau orang berzikir Allah itu harus ingat, yang berzikir itu sidin, bukan kita. Innallah, sesungguhnya yang bernama Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Terus-terusan mengampuni semua dosa-dosa. Ada lagi di hadis lain yang maksudnya aja, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis kudusinya, hai hamba-hambaku yang sudah lama berpaling dan berjauh meninggalkan aku, kapan dan apabila kamu menghadap aku dan mendatangi dan memaraki aku, apabila lagi hendak menghadap, apabila hendak memaraki mendatangi aku, apabila, perhatikan bahwa aku terhadap orang-orang yang berpaling lawas, terhadap orang yang berjauh lawas, aku rindu menghadang kedatangannya ke hadapanku. Coba perhatikan, Tuhan rindu menghadang hambanya yang lawas, bapaling dan lawas, bajauh lawan sidin. Rindu sidin menghadang inya mau datang ke hadapan sidin. Begitu sifat Allah. Lamun abah lawan umat yang sudah berucap tadi nyawa lain anak bunda, sidin kada ingat lagi lawan kita. Kalau pengrindu sidin, mudahan anakku datang. Munnya datang kena hendak aku beri modal, kada. Alhamdulillah inya berjauh sudah. Munnya di sini masih hijalin bari malu unda. Kalau kawal tadi kita antih bakawal. Lagu garing kawal tadi. Nih, alhamdulillah inya garing. Tanda katulahan non unda. Lamunnya mati pang, syukur inya mati. kada menyulitakan lawan unda lagi, mulinya masih hidup, unda masih aja tapi pikir lagi, nang bakas awal tapi antihan bakawa, nang kaya itu sifat nafsu manusia. Kalau Allah Ta'ala kan begitu jauh bedanya. Jadi kita suka pikir, mau memilih Allah atau mau mendekat kepada nang bukan Allah, terserah. Bila lagi hamba punang jauh hendak bapara, aku rindu menunggu inya mau bapara lawan. Ya ka umpama bapung hitungan disambat ngaran. Jaini anak Abdul Ghani nyawa tumatan dahulu sampai umur 63. Utak dan hati nyawa membalakangi unda. Siang malam nyawa bajauh dari unda bapara lawan makhluk. Unda jaini rindu benar utak dan hati nyawa itu mendatangi unda, menghadapi unda. Rindu unda. Ulun pun supan, ulun pun malu, ulun kadawani karena urun merasa rijet banget. Nang wajib-wajib gin banyak ketinggal ulun, apalagi nang sunatnya. Jangan nang makruh, nang haram, nang subhat menjadi gawian ulun seumur hidup dari dahulu sampai umur 63. Jadi rasanya ulun rasa kada kawa menghadap pian, ujar si Jaini tadi. Ujar Allah Ta'ala, tahukah nyawa nang unda kawa mengampuni dosa itu? Tahu wai ulun. Pabila nyawa tahu, habis dosa nyawa itu beuntungnya. Mbah napa? Handakah nyawa berpikir menghadap unda? Handakah. Nah, nyawa menjadi urang nang unda rindui. Bukan unda kasihi lagi, unda rindui. Tatkala sudah diberi makom rindu, maka kada kawa lagi muntung berbicara. Hanya hati yang merasa. Kalau lidah daripada membicarakannya, apabila diberi Tuhan makom rindu. Ini arhamir rahimin. Jadi naat kepada Rabbi. Alhamdulillahi Rabbi. Kemudian arhami, arhamir rahimin. Paling kasih sayang dari siapapun yang kasih sayang. Kalau Uma lawan Abah kasih sayang, Tuhan lebih lagi kasih sayang. Selain dari Uma Abah pernah lawan kita sarikan, sampai berucap nyawa lain andak unda, nyawa harus kajun dari rumah sini kada boleh lagi naik ke rumah sini sebelah batis. Nang ianya Uma lawan Abah kada maujudakan awak kita. Nang maujudkan awak kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman nang menurunkan rahmat nang besar, Rahim menurunkan rahmat nang kecil. Di mana rahmat nang besar, yaitu di roh kita. Di mana rahmat nang kecil, yaitu di jasad kita. Rahman nyatanya roh kita, Rahim nyatanya jasad kita. Maka penuh roh kita dan jasad kita dengan rahmat. Maka tidak ada yang lain dari rahmat di badan kita seluruhnya. Semoga Allah merasakan kita yang demikian. Kalau sudah kita merasa bahwa diri kita ini rahmat sebukuan, insya Allah iblis kada lagi mengganggu kita. Karena setiap orang yang sudah merasa dirinya ini rahmat Allah sebutuan, tidak ada pusang lagi. Dan apabila ingin beribadah, yang dipandangnya itu adalah rahmat Allah. Sebab seluruh badan itu rahmat. Lalu ada pandangan. Pandangan itu ada waktu beribadah. Pandangan itu pasti kepada rahmat. Sebab si pandangannya itu sudah rahmat. Apabila beribadah memandang rahmat, maka namanya ikhlas. Jadi kita ini bukan mengarangkan diri di dalam rahmat. Sebenarnya kita ini tidak ada lain hanya rahmat Allah. Kalau dikarangkan diri dalam rahmat, berarti kita ini bukan rahmat. Lalu menyalam ke dalam rahmat. Lamun sudah rahmat sebekuat, ada perlu lagi dilamas-lamas untuk dihancur. Ada perlu dihancur lagi, memang sudah kayak itu jadinya. Nah, kitab yang kita baca ini diantaranya hubungan dengan yang sudah tuntun. Kita alhamdulillah, masalah mengenal Allah baik zatnya, sifatnya dan afalnya selesai beberapa kali bulik. Cara-cara pengamalan wujud yaitu zikir dan sifat kidam baqa mukhalafah sudah selesai beberapa kali bulik. Di tengah tisidin di akhir kitab itu jangan membaca yang lain dari yang ini. Di tengah tisirin di situ janganlah orang awam dibawa membaca nang tinggi-tinggi sifat 20 karena menyebabkan mereka menjadi kafir. Apalagi nang dilajarakan di kampung itu kitabnya adalah nukilan-nukilan. Nang diantara isinya mengkodimkan Nur Muhammad, nang diantara isinya wa ashadu anni Rasulullah, unda naik saksi bahwa diri unda adalah Rasulullah. Kalau ada terjadi di kampung-kampung pelajaran-pelajaran dari kitab atau buku nang nukilan, maka dijelaskan pada hari ini bahwa kitab nukilan itu tidak bisa dipegang atau sesat menyesatkan. Adapun urusannya nang cagar membesmi pelajaran itu, maka nang sudah berlaku adalah tugas mui atau MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jangan belajar buku nukilan. Harus kitab yang sahih dan ahlus sunnah wal jamaah. Ini tinggal masyarakatnya aja lagi. Apabila masyarakatnya katuju mengaji nang buku nukilan, nang lain kada kau berbicara. Ujar nang malajari, orang hendak belajar. Artinya orang hendak sasar. Duk benar menunggu nyawa datang minta ampun lawan unda. Bila nyawa datang ke hadapan unda minta ampun bebujur diri, unda jadikan nyawa kurang nang rindu dan dirindui. Ada sedikit orang alim-alim bahari nang sampai mencocorkan air mata menangis karena menyadari satu huruf daripada Quran, yaitu huruf ya. Huruf ya di dalam nang ayat tadi, ya ibadi, kan ya ba alif ain ba ba alif dal. Limbahnya dal iya. Yang sesudah dal ini banyak menangisakan orang alim. Karena mun kada alim kada tahu maknanya ya itu. Mun orang nang kampungan kada tahu makna ya. Hai hamba-hamba aku, yang mereka itu banyak benar dosa. Lalu alung ulama-ulama bahari, aku yang banyak dosa ini masih dikiyau sidin hamba ku, masih disambat sidin i hamba unda. Padahal dosa banyak benar. Nah, karena Tuhan ini masih mengakui hamba, padahal seorang yakin dan sadar bahwa dari seorang ini banyak benar pada kehitungan, lalu menangis. Kayak inikah ya Tuhanku sifat pian lawan ulun, nang mestinya ulun kada diakui hamba lagi. Mari nyawa menghadap unda, unda rindu menunggu kedatangan nyawa. Nangka itu kahpian. Lalu ulama-ulama nang dahulu itu menghadap para hadirin. Kita bisi muha sabuting, kadada orang bisi muha dua. Apabila muha menghadap sama syirik, pasti membalakangi akan maghrib. Jelaskah? Jelaskah? Apabila menghadap muha sama syirik, mesti membalakangi maghrib. Bujurkan. Apabila muha menghadap sama maghrib, mesti membalakangi lawan masyirik. Tuhan maulah muha sabuting dia. Hati bang, hati pun satu, kada dua. Apabila menghadap ke masyrik, pasti hatinya membalakangi lawan maghrib. Apabila menghadap maghrib, membalakangi masyrik. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayn fi jawfihi. Tidak ada Tuhan maulahatan dua biji hati di dalam rongganya manusia. Apabila hati menghadap Allah, pasti membalakangi semua yang lain dari Allah. Coba kita perhatikan. Apabila hati menghadap Allah, pasti membalakangi semua yang lain dari Allah. Oleh sebab itu, orang-orang alim bahari itu riwayatnya di akhir umurnya meninggalkan masyarakat. Karena hatinya menghadap Allah. Sudah tuhuk, inya hatinya menghadap makhluk itu sudah tuhuk. Jadi menghadap Allah sesudah beberapa tahun membalakangi. Ada kita-kita ini orang awam memohon syafaat-syafaat beliau-beliau itu aja. Alladzi yarhamur rahmat. Tuhan itu memberi terus-terusan rahmatnya akan hamba-hamba nang hatinya mencurahkan ke orang lain. Jadi kita ulangi sekali lagi tadi kurang. Kalau sudah kita mengaji sifat 20, nang dijamin keselamatannya, dan mendengar kita sama-sama. Jangan membaca kitab lain kalau belum ahlinya. Dan jangan membaca kitab nukilan-nukilan. Nang itu semuanya sesat menyesat. Seperti nang ada isinya mengkodimkan Nur Muhammad. Seperti ada yang di situ tulisannya wa ashabu anni Rasulullah. Aku naik saksi bahwa diriku adalah Rasulullah. Dan lain-lain lagi. Setelah itu kita sudah juga dibacakan. Mulai air mutlak sampai istinja, sampai wudu, mandi wajib dan sembahyang. Sampai kepada zakat, puasa dan haji. Selesai sudah fikih halal haram seperti riba dan lainnya sudah selesai. Beberapa tahun mulai di keraton sampai di sini. Kemudian dipelajari pulang akhlak. Seperti ikhlas, ridho, syukur, sabar, dan menjauhkan dari riya, ujub, sumpah, takabur, dan macam-macam. Sudah beberapa tahun kita duduk. Ya kaumpama nang diduduk kita bisa bersuara baujak dulak undah nyawa-nyawa dua nang duduk. Kemudian sampai kepada kesimpulan, yaitu tujuan nang dikaji semuanya itu baik tauhid maupun fikih maupun tasawuf, supaya kita takwa kepada Allah. Karena takwa itu wasiat Allah bagi seluruh hambanya. Takwa itu menjauhi nang dilarang, mengerja nang disuruh. Supaya kita tahu menjauhi nang dilarang, maka diwajibkan mengetahui nang dilarang-dilarang itu atau dosa-dosa itu. Sudah kita baca akan dosa di hati sekian macam, 1, 2, 3, 4, 5 untung sudah jelas sudah. Masing-masing merasa ada di hati kuning itu. Kemudian dosa di mata, masing-masing mengaku aku ada dosa di mata itu. Kemudian di telinga demikian, di parut demikian, kemudian pulang di kemaluan, kemudian di tangan, di batis, masing-masing mengaku ada kesalahan. Kemudian dosa seluruh badan, yaitu durhaka dengan ibu bapak, masing-masing mengaku memang aku kaya itu. Kenapa jadi mengaku? Karena sorong pada hendak merasa bersih dan suci. Sesudah mengaku banyak dosa terlanggar, karena tahu bahwa memang gawianku dosa. Lalu mendengar pula akibat-akibat perbuatan dosa, di antaranya nang peribadi, yaitu siang malam seumur hidup mengaji ilmu agama pada dijadikan alim. Aturannya namun 10 tahun mengaji jadi alim nang besar. Tapi kenapa 15 tahun belajar ada mau alim? Contohnya sebutin 10 tahun belajar Quran, ya tamam baca masih salah. Khusus belajar pulang tajwid kada semuanya nang dilajarakan makhraj huruf ya kami sanya roh nang dibaca. 5 tahun kada bisa bujur ingganya roh. Sekali-sekali bisa jua pang membaca roh tadi bujur, tapi nang banyak kesalah dilajari oleh nang abah. Nak ikam nak makan napa bisukan nenek nasi goweng, nasi goweng. Ujar abah nasi goreng, goweng, goreng, goreng, goweng. Salah terus. Akhirnya melatih goreng, goreng. Goreng, goreng, goreng, goreng, goreng. Pas sudah. Lalu ujar abah bagi sukan bangun goreng. Nak makan napa? Nasi goreng. Pas lalu sudah. Diulahkan nasi goreng. Banyaknya napa? Biasa.